Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan sekian banyak karunia dan nikmatnya. Berbagai anugerah telah dilimpahkan oleh Allah. Kesehatan, kekuatan, kehidupan. Dan yang paling termulianya adalah nikmatul Islam wa nikmatus sunnah. Dan sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah semoga Allah Jalla wa'ala selalu melimpahkan berbagai anugerah dan nikmatnya kepada kita dan semoga Allah menjadikan hidup kita sebagai hidup yang berbarokah. Kemudian, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kembali pada kesempatan ini kita melanjutkan materi yang kita ambil pada setiap bulannya. Kita membaca dan membahas kitab Usulis Sunnah karya seorang imam besar, Imam Ahli Sunnah, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang mana pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita memasuki pembahasan yang baru. Yaitu pembahasan yang selanjutnya, mengenai kalamullah Al-Quranul Karim. Kata beliau di dalam Usulus Sunnah, qala wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluq. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq. Dan tidak perlu dia merasa lemah untuk mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu. Karena sungguhnya ucapan Allah itu tidaklah terpisah jauh dari Allah. Karena dia merupakan sifatnya. Wa laisa minhu syai'un makhluq. Dan tak ada dari ucapan Allah itu sesuatu yang makhluk, yang diciptakan Allah. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Hindari olehmu berdebat dengan orang yang mengada-ada tentangnya. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalamullah. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'ah. Dan barang siapa yang berpendapat mengenai lafad, yaitu yang mengatakan bahwa lafadku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, dan demikian pula orang yang tawakuf, orang yang tidak menentukan pendapatnya mengenai Al-Quran, sehingga dia mengucapkan la adri makhluk au laisa bimakhluk, aku tidak tahu apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah, hanya saja dia merupakan ucapan Allah. Fahadha sahibu bid'ah, maka yang demikian ini adalah pelaku bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk, pendapatnya itu sama seperti pendapat orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk, dan sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Iya. Inilah pendapat Ahlus Sunnah. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Ahlus Sunnah ketika mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, ini berdasarkan kepada kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan para ulama ahli sunnah. Di dalam Al-Quranil Karim, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Jika salah seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan ucapan Allah. Ini adalah ayat yang sangat nyata menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka, kalau minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Sampai dia mendengarkan ucapan Allah. Ucapan Allah yang mana yang dia dengar? Tentunya tidak mungkin akan ada kalimat dari atas langit sana yang mengatakan hai fulan, sehingga dia bisa mendengarkannya. Maka ketika Allah mengatakan sampai dia mendengar ucapan Allah, tidak ada ucapan Allah yang Allah turunkan dari langit sana melainkan Al-Quranul Karim. Iya. Sehingga ini adalah dalil yang nyata menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, bukan diciptakan. Tapi dia adalah ucapan Allah. Ya, Allah yang berbicara dengannya. Allah yang mengucapkannya. Karena Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Di antara sifat Allah itu adalah Al-Kalam. Yatakallamu bima syaa wa mata syaa wa biman yasyaa. Allah itu berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Kapan Allah menghendakinya dan kepada siapa Allah kehendaki. Maka Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan ini adalah keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabah. Dan dianut oleh para imam-imam Islam. Berkata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri dengan sanad yang sahih, kata beliau, Al-Qur'anu kalamullah azza wa jal. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah azza wa jal. Dan beliau menganggap buruk orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Berkata Imam Malik, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia pantas untuk diberi hukuman dengan dipukul dan dipenjarakan sampai mati. Ya. Ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Demikian pula pendapat Al-Imam Syafi'i. Juga disebutkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih. Dan juga oleh Al-Lalikai dalam usul i'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'ah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala anna Al-Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau juga berpendapat yang sama. Mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah seorang yang teguh. Beliau tidak mau untuk mundur sedikit pun. Ketika beliau dipaksa oleh penguasa yang terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Sampai beliau dipenjarakan, beliau dihukum, beliau disiksa. Dari satu khalifah kepada khalifah yang berikutnya selama masa 3 kekhilafahan. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah sabir muhtasib. Beliau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Sedikitpun beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Ketika beliau didebat oleh sebagian tokoh Jahmiyah, Mu'tazilah, di hadapan khalifah, beliau menuntut kepada tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah itu untuk mendatangkan satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Beliau menuntut untuk mendatangkan sunnah Nabi. Tidak ada satu hadis pun. Atau dari ucapan sahabat. Tidak satu ucapan sahabat pun. Sehingga beliau mengatakan, kenapa kalian tidak memberi kebebasan kepadaku untuk tidak berpendapat dengan pendapat kalian itu. Padahal pendapat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam sunnah. Dan tidak pula seorang sahabat pun berpendapat dengannya. Tapi justru sebaliknya. Bahwa Al-Quran, sunnah Nabi, dan ucapan-ucapan as-salaf menunjukkan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Ucapan Allah itu tidaklah jauh terpisah dari Allah dan tidak ada padanya sesuatu yang makhluk. Ya. Karena kalamullah itu adalah sifatun min sifatillahi ta'ala. Karena ucapan Allah itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya mengajaknya berbicara. Menunjukkan bahwasanya al-kalam, berbicara, adalah sifatun min sifatillahi ta'ala. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah ta'ala. Sehingga kalamullah itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Karena dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Sifat tentunya tidak akan terpisah dari zat. Seperti makhluk. Seperti manusia. Apakah sifat manusia terpisah dari zatnya? Tidak. Si fulan dikatakan berbicara, si fulan dikatakan berjalan, si fulan dikatakan melihat, si fulan dikatakan mendengar, si fulan dikatakan datang, dan lain sebagainya. semua sifat makhluk bersama zatnya. Dan bahagian dari zatnya. Nah, mengenai Allah Jalla wa'ala, tentulah demikian. Bahwa sifat-sifat Allah bersama zat Allah. Dan bahagian dari zat Allah. Hanya saja, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Zat Allah tentunya beda dengan zat makhluk. Dan sifat-sifat Allah beda dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kesimpulannya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena ucapan Allah itu adalah bahagian dari Allah. Bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ini harus terlebih dahulu kita fahami. Supaya kita tahu kenapa orang-orang yang menyimpang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Jadi yang harus kita fahami bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah bahagian dari Allah dan bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tadi telah kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat al-kalam, berbicara. Maka di antara berbicaranya Allah, Allah berbicara dengan Al-Quranul Karim. Allah yang mengucapkannya. Dengan suara Allah, dengan kalimat-kalimat Allah, dan dengan huruf-hurufnya. Ya. Didengar oleh Malaikat Jibril, kemudian dibawa oleh Malaikat Jibril turun dari langit ke alam dunia, dan beliau sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang dibawa Malaikat Jibril itu adalah ucapan Allah. Ya. Dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dia mendengar ucapan Allah, kemudian dia sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kata beliau, وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ. Maka tidak ada di dalam pembicaraan Allah itu sesuatu yang makhluk. Karena dia adalah sifatun min sifatillahi ta'ala. Karena dia adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah ta'ala. Saya kira sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami. Ya. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kenapa dia dikatakan kalamullah? Karena Allah yang mengucapkannya. Dan berucap itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Paham? Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah kalau begitu. Bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mengingkari sifat Allah, maka mereka menolak bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi mereka katakan makhluk. Kenapa mereka katakan makhluk? Karena mereka menganggap bahwa Allah tidak punya sifat. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai sifat. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah sifat berbicara, sifat al-kalam. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu bukan sifat Allah. Bukan Allah yang berbicara dengan sifatnya. Tetapi Allah ciptakan sebagai makhluk. Kemudian ciptaan ini dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham bedanya? Kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah, di antaranya adalah sifat Al-Kalam. Ya, sifat Al-Kalam. Nah, maka kita katakan bahwa mereka ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan pendapat para salaf. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, Allah mempunyai sifat Al-Kalam. Ayatnya jelas. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara. Berarti Allah punya sifat berbicara. Ya, wa kallamahu Rabbuh. Allah, Rabbnya mengajaknya berbicara. Gak bisa diingkari bahwa Allah mempunyai sifat. Di antaranya adalah Al-Kalam. Sampai-sampai sebagian orang Jahmiyah yang ekstrim, dia mengatakan kalau seandainya aku bisa mengerik, tahu mengerik? Ya, ini namanya mengerik. Kalau aku bisa mengerik ayat ini dari mushaf Al-Quran, dari Al-Quranul Karim, akan aku kerik. Supaya tidak ada ayat ini. Karena ayat ini bertentangan dengan keyakinannya yang menolak sifat bagi Allah. Di antaranya sifat Al-Kalam. Tapi ayat ini menetapkan. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah juga mengatakan wa kallamahu Rabbuh. Rabbnya telah mengajaknya berbicara. Berarti ada sifat Al-Kalam bagi Allah. Ya. Maka dari sinilah kemudian mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Karena menurut mereka Allah tidak punya sifat. Di antaranya Allah tidak punya sifat Al-Kalam. Berarti Al-Quran itu Allah ciptakan, bukan Allah berbicara dengannya. Ya. Pendapat mereka ini benar atau batil? Hah? Tentunya batil. Ya. Menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, dan pendapat-pendapat As-Salaf. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga oleh Al-Imam Ahmad bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah, dia kafir keluar dari Islam. Kenapa dia kafir keluar dari Islam? Karena dia mengingkari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai sifat Al-Kalam. Ya. Dan juga ayat yang menyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Seperti ayat yang sudah kita bacakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6. Ya. Sampai dia mendengarkan ucapan Allah. Ucapan Allah yang mana? Yaitu Al-Quranul Karim. Nah. Maka kata beliau, wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Hindari olehmu berdebat dengan orang-orang yang mengada-ada tentangnya. Yaitu orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Dia tidak mempunyai dalil. Tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah, dan tidak pula dari ucapan salaf. Ya. Demikian pula orang yang mengatakan lafzi bil-Qur'ani makhluk. Bahwa lafadku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Demikian pula orang yang tawakuf. Yang dia mengatakan aku tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Pada hakikatnya dia cenderung untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Oleh karena itu beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa lafadku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Dan orang yang mengatakan aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini adalah sahibu bid'ah. Mengada-ada di dalam Islam. Karena ayat Al-Qur'annya, sunnahnya, ucapan salafnya jelas bahwa Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Berarti di sini ada tiga kelompok ahlul bid'ah. Ya. Kelompok yang pertama yaitu yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalamullah. Ini jelas kekafirannya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikafirkan oleh A'immah, dikafirkan oleh Al-Imam Syafi'i, dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Yang kedua adalah yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya lafadzku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Ya, ini perkara yang harus kita mengerti. Sebagian ahlul bid'ah mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadzku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Kebiasaan ahli bid'ah, mereka suka melontarkan kalimat-kalimat syubhat. Kalimat yang mempunyai dua sayap. Bisa dipahami benar, bisa dipahami salah. Maka sama halnya dengan ucapan ini. Lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Ini mempunyai dua sayap. Bisa difahami secara benar. Dari sisi lain bisa difahami salah. Nah, ahlul bid'ah suka bermain-main dengan kalimat-kalimat seperti ini. Supaya orang yang mendengarnya terkaburkan. Ahlus sunnah menyangka, oh ini dia ahlus sunnah. Karena dari ucapannya itu bisa dipahami benar. Sedangkan ahlul bid'ah atau orang-orang yang tidak mengerti dari awamun nas, dari keumuman manusia, bisa terperangkap dengan pendapatnya yang batil. Ya, karena bisa memahami dari sisi yang salah. Coba perhatikan. Ucapannya lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadzku di dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Dari satu sisi bisa benar. Yaitu dari sisi bahwa lafadz yang kita pakai, yang kita suarakan, yang kita keluarkan, yang merupakan perbuatan kita adalah makhluk. Iya kan? Sehingga lafadz seseorang dalam membaca Al-Quran bisa beda-beda. Ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Ada yang bagus suaranya merdu, ada yang tidak merdu dalam mengucapkannya, dalam membacanya. Nah ini dari sisi perbuatan manusia dia adalah makhluk. Ya, lafadz yang dipakai oleh manusia yang merupakan perbuatannya adalah makhluk. Nah sampai di sini masih dikatakan benar. Tapi dari sisi lain, ini adalah pintu masuk untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini menginginkan hal itu. Dia tidak menginginkan hal yang seperti kita jelaskan tadi. Tapi yang dia maksudkan bahwa apa yang dia lafadzkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia bacakan, yang merupakan kandungannya itu adalah makhluk. Padahal itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bisa membedakan? Kandungan ataupun muatan ya, yang kita ucapkan, yang kita baca, yang kita perdengarkan, yang kita hafal, itu semua adalah kalamullah dan bukan makhluk. Yang makhluk yang mana? Yang perbuatan manusia. Lafadznya dia, suaranya dia, kalimatnya dia, itu memang makhluk karena perbuatannya. Tapi muatannya adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Nah, mereka menginginkan dengan kalimat ini memberi kesamaran. Supaya dia tidak dituduh sesat, maka dia samarkan. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadzku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya muatan yang dia lafadzkan, yang dia ucapkan, yang dia suarakan adalah makhluk. Padahal itu adalah kalamullah. Makanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau mempunyai tulisan buku beliau yang terkenal di kalangan para ulama dan penuntut ilmu, yaitu Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan hamba. Nah, dari sisi ini beliau menjelaskan bahwa semua perbuatan hamba itu adalah makhluk. Termasuk perbuatan hamba di dalam membacakan Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, ya, memperdengarkan Al-Quran. Perbuatan hamba ini adalah makhluk. Ya. Tapi muatannya adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, ini ada kisahnya, ya. Al-Imamul Bukhari rahimahullah sampai menulis risalah ini karena ada sebuah kisah, ya, yang menimpa beliau, yaitu fitnah di mana beliau dituduh mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan kalamullah. Ya. Sampai-sampai beliau ditahdzir. Dalam bahasa kita sekarang ditahdzir atau diboikot sehingga majelisnya ditinggalkan oleh kaum muslimin karena beliau ditahdzir atau diperingatkan oleh guru beliau yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah mengingatkan dan memperingatkan kaum muslimin untuk menjauh dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah karena dituduh mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Ya. Yang tadinya majlis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu penuh. Dipadati oleh kaum muslimin yang ingin mendengarkan hadis-hadis dari beliau. Ya. Sampai majelisnya itu sepi, enggak ada orang yang ikut, bubar. Ya. Cuma tinggal satu orang yang masih bertahan, yaitu Al-Imam Muslim rahimahullah. Karena Al-Imam Muslim tahu bahwa gurunya Al-Imam Al-Bukhari tidak seperti apa yang dituduhkan. Ya. Sampai Al-Imam Al-Bukhari ini keluar dari daerahnya, dari wilayahnya. Meninggalkan tempat itu dalam keadaan ditahdzir. Tapi tahdziran ini keliru. Ya. Al-Imam Al-Bukhari itu ahlus sunnah. Bukan seorang mubtadi', bukan seorang sahibu bid'ah. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, pernyataan yang dinisbatkan kepada beliau, lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, bukan beliau maksudkan muatan Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi perbuatan manusianya di dalam melafadkan Al-Quran adalah makhluk. Maka kemudian, ya, di akhir waktu, beliau sempat menulis risalah ini. Khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan hamba. Beliau datangkan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk. Ya, dari sini kemudian barulah orang-orang mengerti bahwa Al-Imam Al-Bukhari memaksudkan dengannya yaitu perbuatan hamba di dalam melafadzkan Al-Quran adalah makhluk. Bukan muatan yang dilafadzkannya itu yang makhluk, tapi perbuatannya dia itu yang makhluk. Sedangkan muatan yang dia lafadzkan, yang dia ucapkan, yang dia perdengarkan adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ini rinciannya. Paham ya? Maka dari sini, kalimat lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tidak sepenuhnya salah. Ya, ada sisi benarnya, tapi ada sisi yang bisa dipahami secara keliru. Sebagai pintu masuk untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ya. Maka seorang ahlus sunnah harus cerdas. Bagaimana supaya cerdas? Belajar. Ya kan? Sehingga segala sesuatu itu dia bisa melihat dengan kacamata yang adil, yang objektif. Kacamata yang benar. Ya. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Sehingga dia tidak mudah terperangkap dalam perangkap-perangkap ahlil bid'ah. Ya. Dan juga tidak mudah dikelabui. Maka dalam hal ini, ya, ada rinciannya. Ya. Hanya saja, tidak boleh kita mengatakan secara mutlak bahwa lafzi bil Qur'ani makhluk. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat tegas. Beliau menyamakan orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk sama dengan yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Karena kalau diucapkan secara mutlak, ini menyamarkan, membuat ketidakjelasan, sehingga bisa difahami bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Karena diucapkan secara mutlak. Ya. Sehingga menjadi samar, menjadi tidak jelas, dan bisa difahami secara keliru. Ya. Yang bisa memahaminya secara benar, hanya orang-orang yang mengerti tentang mazhab ahli sunnah. Mengerti tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan manusia bisa terperangkap dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengatakan secara mutlak, lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku dalam mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Walaupun yang kita maksud, perbuatan kita dalam melafadkan Al-Quran adalah makhluk. Karena ini adalah kalimat samar. Kalimat umum yang bisa disalahfahami. Maka kita jangan bermain-main dengan hal-hal yang membahayakan seperti ini. Jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Yang jelas saja. Yang sharih. Katakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Selesai. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Jelas, nyata. Bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Ya. Ini ahlus sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah, dia bermain-main dengan hal-hal yang samar, dengan perkara-perkara yang kurang jelas, tidak jelas, kalimat-kalimat yang bersayap. Ya, karena memang ada maksud dan keinginan yang buruk di dalamnya. Ada tendensi tertentu. Pemahaman sesat yang mereka ingin sisipkan di dalam kalimat-kalimat yang bercabang itu tadi. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang seperti ini adalah sahibu bid'ah. Ya. Para ulama mengatakan dia adalah sahib bid'ah. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Hanya saja kita perjelas supaya kita tidak salah paham. Ya. Karena ada sisi yang benar, maka kita harus memahami hal itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang mengatakan la adri makhluk au laisa bimakhluk. Aku tidak tahu apakah itu makhluk atau bukan makhluk. Nah, ini juga biasanya sahibu bid'ah yang mencari kesamaran, mencari ketidakjelasan. Dia ingin membuat keraguan di dalam hati manusia tentang Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga dia katakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Ya hadza. Ya, kita katakan kenapa engkau tidak tahu? Bukankah Al-Qur'an menyatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah seorang di antara musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar ucapan Allah. Ucapan Allah yang mana yang dia dengar? Adakah yang selain Al-Qur'an? Tidak ada. Maka Al-Quran itulah yang dimaksud sebagai kalamullah, bukan makhluk. Sehingga engkau jangan mengatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Katakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Naam. Ada pendapat yang keempat yang di sini tidak disinggung oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu pendapat Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Ya. Yang juga menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Qur'an ibarah an kalamillah. Al-Qur'an ibarah an kalamillah. Al-Qur'an itu adalah ungkapan yang mewakili ucapan Allah. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Karena sudah mulai banyak yang ngantuk, jangan saya saja yang teriak-teriak, antum ngantuk. Ya. Enak men. Nanti gantian aja sudah. Antum yang teriak-teriak, saya yang dengar. Saya janji enggak ngantuk, gimana? Mau enggak? Saya bisa, insyaallah saya enggak ngantuk. Tapi antum yang gantian teriak-teriak. Nah, supaya enggak ngantuk saya tanya sekarang. Bedanya apa? Pendapat Ahlus Sunnah yang menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk dengan pendapat Al-Asy'ariyah yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarah an kalamillah, adalah ungkapan yang mewakili ucapan Allah. Bedanya apa? Ma huwal farq? Apa beda pendapat? Apa beda kedua pendapat ini? Satu mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah. Ini pendapat Ahlus Sunnah. Yeah. Yang satunya mengatakan Al-Quran itu adalah ungkapan yang mewakili ucapan Allah. Paham pertanyaannya? Sebelum menjawab, saya tanya dulu, paham gak pertanyaannya? Kalau pertanyaannya saja sudah gak paham, gimana mau ngejawab? Pertanyaannya paham? Baik. Apa bedanya? Langsung dan tidak langsung. Ya, ahsanta, barakallahu fik. Ya, antum enggak ngantuk kelihatannya. Jadi cerdas. Baik. Ya. Itu perbedaannya. Ahlus Sunnah jelas menyatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Al-Quran ucapan Allah. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita hafal, apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, muatannya itu semua adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi Al-Asy'ariyah tidak demikian. Mereka mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Al-Quran itu adalah ungkapan yang mewakili ucapan Allah. Jadi Al-Quran itu hanya sekedar ungkapan yang mewakili. Bukan ucapan Allah. Paham? Ucapan Allah itu yang mana? Nah, mereka mengatakan, ini terkait dengan masalah sifat Allah. Ya. Mereka mengatakan bahwa sifatul kalam, ya, sifat berbicara Allah itu adalah sifatun dzatiyah. La yanfaqu, la tanfaqu an dzatillah. Ya. Sifat berbicara Allah itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang ada pada zat Allah tidak terlepas dari zatnya. Artinya tidak didengar oleh makhluk, tidak didengar oleh selain Allah, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kalimat, dia hanya merupakan kalam zati, kalam yang hanya ada pada zat Allah, yang hanya Allah saja yang tahu. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ini bukan kalamullah, tapi ungkapan yang mewakili ucapan Allah yang ada pada zatnya tersebut. Ya. Jadi ahlul bid'ah itu banyak akalnya. Ya. Banyak akalnya bulus. Untuk ngakali manusia. Supaya sesat. Ya. Makanya kalau ahlus sunnahnya budu-budu, sesat jadinya. Ya, harus belajar makanya. Ya. Supaya keyakinan kita itu lurus. Ya. Ahlul bid'ah tidak gampang menyesatkan kita. Mereka itu banyak akalnya, suka ngakali. Ya, seperti masalah ini, kalau orang gak belajar gak tahu. Dia pikir ya sama saja. Padahal beda sekali. Ya. Pendapat Al-Asy'ariyah ini, kesimpulannya kata para ulama sebenarnya sama dengan pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Bedanya hanya Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah itu berani. Jantan mereka. Ya. Terang-terangan tanpa tedeng aling-aling mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Kalau Asy'ariyah ini banci. Makanya diistilahkan oleh para ulama bancinya ahli bid'ah. Ya. Karena mereka enggak berani terus terang. Ya. Pakai jalan yang berlika-liku. Ya. Mereka tidak berani mengatakan Al-Qur'an terang-terangan sebagai makhluk bukan kalamullah. Nah, mereka akali agak sedikit lebih halus. Ya. Biar kelihatan ilmiah. Al-Quran itu ungkapan yang mewakili ucapan Allah. Pada hakikatnya dia bukan ucapan Allah menurut mereka. Tetapi makhluk. Yang ucapan Allah itu yang mana? Yang ada pada zat Allah. Tanpa suara, tanpa kalimat, tanpa huruf. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan bahwa ucapan Allah itu ya memang sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifat zat yang ada pada Allah dan juga sifat perbuatan Allah. Oleh karenanya, yang namanya ucapan tentu didengar dengan kalimat, dengan huruf, ya, sehingga bisa diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dalilnya apa ya? Ayat tadi, ayatnya sama. Ya, di antaranya seperti ucapan Allah, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya, kalau dia minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar ucapan Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Berarti ucapan Allah itu bukan hanya sifat zatiyah, tetapi juga sifat fi'liyah yang diperbuat oleh Allah dengan kehendaknya. Ya, ucapan Allah itu berarti didengar oleh makhluknya. Karena kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar ucapan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Berarti yang didengar itu adalah kalam Allah. Bukan ibarah an kalamillah. Bukan ungkapan yang mewakili ucapan Allah. Tetapi itulah memang ucapan Allah. Kemudian mereka Al-Asy'ariyah ini berdalil dengan ucapan Al-Akhtal. Ya. Yang mengatakan innamal kalamu lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hanya saja ucapan itu yang berada di dalam hati. Dan lisan hanya dijadikan sebagai petunjuk yang mewakili apa yang ada di dalam hati. Nah, mereka berdalil dengan ucapan Al-Akhtal ini untuk menunjukkan bahwasanya kalam nafsi, kalam zati itu adalah Al-Kalam. Maka mereka kaitkan dengan sifat Allah Al-Kalam. Kalamullah itu adalah kalam zati yang ada pada zat Allah, tanpa suara, tanpa kalimat, tanpa huruf. Ya. Maka dibantah oleh para ulama. Pertama, Al-Akhtal ini sendiri adalah Nasrani. Ya. Bagaimana dia berdalil dengan ucapan seorang Nasrani, kemudian meninggalkan dalil Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa idha stadalla yakulu qala Al-Akhtalu. Ya, kata Sahibul Bait yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Lamiyah qubhan liman nabadzal qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al akhtalu. Keburukanlah bagi orang yang membuang Al-Qur'an berada di belakangnya. Kalau dia berdalil, dia mengatakan berkata al-akhtal. Ya, ini dalam masalah ini tadi. Al-akhtal mengatakan bahwa ucapan itu adalah ucapan zati. Ya. Lisan ini hanya mewakili apa yang ada di dalam hati dan jiwa. Pertama, ini adalah ucapan Nasrani. Al-akhtal Nasrani. Bukan Muslim. Ya. Kenapa mereka berdalil dengan ucapan seorang Nasrani, bukan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ternyata kalimat yang dinisbatkan kepada Al-Akhtal ini, bait syair yang dinisbatkan kepada Al-Akhtal ini, ternyata dilihat, diperiksa di dalam catatan-catatan bait Al-Akhtal, tidak didapatkan. Jadi ini hanya kedustaan atas nama Al-Akhtal. Ya. Yang ada di dalam kumpulan tulisannya dengan lafud, innamal bayanu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, bukan wa innamal kalam wa innamal bayan, hanya saja keterangan itu berada di dalam hati. Jadi dia sedang berbicara tentang al bayan, bukan tentang al kalam. Hujah yang berikutnya diterangkan oleh para ulama bahwasanya ucapan-ucapan di dalam hati, di dalam jiwa itu tidak bisa dikatakan ucapan dan tidak diletakkan padanya hukum. Ya. Kalau hanya sekedar di dalam hati, pada zat atau jiwa seseorang. Sebagai contoh, bukankah Nabi SAW mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas? Salat ini tidak pantas padanya terdapat sesuatu dari ucapan manusia. Ya kan? Nah, kalau ucapan di dalam hati, ucapan di dalam jiwa dianggap sebagai al-kalam, berarti tidak ada orang yang sah sholatnya. Karena setiap orang yang sholat itu sering terlintas di dalam hati dan jiwanya berbagai pikiran, berbagai ucapan, berbagai perbuatan, ya kan? Ya, ya coba aja lihat orang sholat. Ya. Begitu Allahu Akbar. Wah, macam-macam muncul di dalam pikiran dan hatinya. Ya. Nah, kalau semua lintasan-lintasan pikiran, ucapan-ucapan jiwanya itu dianggap sebagai ucapan manusia, maka sholatnya tidak sah. Sebab Nabi menyatakan sholat ini tidak pantas padanya sesuatu dari ucapan manusia. Ya. Adakah di antara kita yang sholat benar-benar tanpa ada bisikan jiwa dan ucapan hatinya tentang hal-hal lain? Tidak ada. Berarti tidak ada yang sah sholatnya antum. Menurut mazhab al-Asy'ariyah. Iya kan? Nah. Oleh karena itu, kita katakan bahwa al-kalam itu ada nilainya, ada hukumnya, apabila memang diucapkan oleh lisan. Kalam zati, ucapan di dalam hati, bisikan-bisikan jiwa, lintasan-lintasan pikiran itu tidak ada nilainya, tidak ada hukumnya. Belum bisa dianggap sebagai al-kalam, sebagai ucapan. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ucapan al-Asy'ariyah ini adalah ucapan yang batil, pendapat yang batil. Maka sekali lagi kita tegaskan, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ustaz, kok urgen sekali sih pembahasan ini? Ya memang, ini masalah akidah. Jangan antum kira sekarang ini tidak ada orang yang berpendapat demikian. Banyak. Yang tidak belajar akidah Islamiyah sesuai dengan mazhab ahli sunnah, Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf, mungkin saja dia terjebak dalam pendapat itu. Antum tahu orang yang sangat dikagumi di dunia Islam sekarang sebagai tokoh dari sekian tokoh kaum muslimin yang dianggap membela Islam seperti Said Qutb, dia berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dia berpendapat di dalam tafsirnya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Padahal pendapat ini pendapat yang mengerikan, yang bisa menjatuhkan ke dalam kekafiran. Ya, kalau orang ini mengucapkannya di atas ilmu, ya, dengan keyakinan, maka dia bisa kafir keluar dari Islam. Ya, tapi kalau dia mengucapkannya karena syubhat, karena kebodohan, karena tidak tahu, ya, atau dia mendengarkan orang berucap itu dia katakan pula, ini paling tidak ucapannya adalah ucapan yang berbahaya, ucapan yang bisa membuatnya jatuh ke dalam kekafiran. Jadi masalah ini urgen, masalah yang sangat penting, yang kalau seseorang sedikit saja melenceng bisa jatuh ke dalam perkara bid'ah minimalnya, ya, dan parahnya bisa jatuh ke dalam kekafiran kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kata beliau, wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Ya, hanya saja Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, Al-Imam Ahmad sampai rela, beliau sabar mendekam di dalam penjara selama 3 masa kekhilafan untuk demi mempertahankan ucapan ini. Ya. Tapi dengan keteguhan beliau, beliau selamatkan umat Islam. Dengan seizin Allah, Allah jadikan beliau sebagai pintu keselamatan bagi kaum muslimin. Sehingga pendapat Ahlus Sunnah ini eksis sampai sekarang. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Kalau beliau mau sedikit mengambil uzur misalnya karena beliau dalam keadaan disiksa, nyawanya terancam, dan beliau menganggap dirinya dalam keadaan mutar, ya, dalam keadaan dipaksa, sehingga beliau kemudian mau sedikit mengambil uzur, lantas mengatakan hal-hal yang selain ini, bisa jadi umat Islam tidak mengenal bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena pada saat itu dahsyat sekali fitnahnya. Ya. Kekhilafahan kaum muslimin, mazhab resminya adalah Al-Quran makhluk bukan kalamullah pada saat itu. Ya. Maka Imam Ahmad demi menjaga akidah umat ini, ya, mempertahankan agama kaum muslimin, beliau menghadapi segala cobaan dan tantangan. Disiksa, dipenjara, disakiti. Ya, bukan mudah. Tapi beliau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bahkan ada orang-orang yang menawarkan kepada beliau untuk memberontak kepada khilafah, kepada khalifah. Ya, para fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad dan menawarkan untuk memberontak saja kepada khalifah. Karena khalifah telah mengucapkan ucapan yang keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ucapan kufur, Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah menasihati para ahli fiqih negeri Baghdad ini untuk sabar. Ya, sabarlah kalian. Dan jangan kalian tumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin. Ya. Mereka meminta beliau untuk menahan diri karena akibatnya fatal. Meskipun khalifah mengucapkan ucapan kufur, tapi bukan kemampuan kaum muslimin untuk memberontak pada waktu itu. Bahaya sekali. Ya. Meskipun demikian, Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan khalifah dan tokoh-tokoh Jahmiyah pada waktu itu. Ya. Beliau sabar di atas penderitaannya mempertahankan pendapat Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Padahal banyak ulama-ulama lain yang sebagian mereka karena terpaksa, ya, jatuh ke dalam fitnah ini. Karena terpaksa, terancam nyawanya. Sebagian yang lain kokoh seperti Al-Imam Ahmad. Ya. Ada yang mentakwil di antara mereka. Ketika dia ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Ya. Maka dia mencari takwil. Ya. Supaya selamat dari ancaman penjara dan ancaman siksa, bahkan ancaman bunuh. Bagaimana takwilnya? Dia melakukan tauriyah. Ya. Tauriyah ini akhul kadzib sebenarnya. Saudara kedustaan. Ya, kalau tidak digunakan dalam keadaan yang betul-betul diperlukan, ini dia saudara kedustaan. Tapi dalam saat yang diperlukan, terkadang tauriyah ini bermanfaat. Kalau memang kemaslahatannya besar dan untuk menghindarkan bahaya yang mengancam keselamatan. Sehingga sebagian mereka ketika ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Dia menjawab, At-Taurat, Wal-Zabur, Wal-Injil, Wal-Quran, semuanya, ya, kulluha makhluk. Ya. Oh ya, sudah. Ya. Khalifah atau tokoh Jahmiyah yang mengujinya mengatakan, sudah kalau gitu. Dia mengatakan makhluk. Sama seperti kita. Selamat dia. Karena dia mengatakan At-Taurat. Sambil mengisyaratkan dengan jarinya seperti ini. At-Taurat. Waz-Zabur. Atau Az-Zabur. Wat-Taurat. Wal-Injil. Wal-Quran. Makhluk. Atau dia katakan Az-Zabur, Wat-Taurat, Wal-Injil, Wal-Quran, kulluha makhluk. Dia isyaratkan begini, kulluha makhluk. Semuanya ini makhluk. Ya. Orang yang mendengarnya ya sudah, sama dengan kita. Padahal yang dia maksud apa? Ya jari-jarinya ini makhluk. Dia cuma nyebut aja tadi. Bukan dia maksudkan bahwa itu adalah makhluk. Ya, dia katakan Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil, Al-Quran, kulluha, semuanya ini, ya ini loh, semuanya ini makhluk. Ya, jari-jariku ini yang makhluk. Bukan yang aku sebutkan tadi, itu maksudnya. Tapi mereka menyangka bahwa apa yang dia sebutkan tadi adalah makhluk. Nah kalau Al-Imam Ahmad gak pakai gitu-gituan. Beliau menyatakan terang-terangan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Selesai. Ya, terserah kalian mau apakan saya. Tapi dengan keteguhan Al-Imam Ahmad ini, selamatlah akidah kaum muslimin. Ya, mereka pada akhirnya tahu bahwa madhab yang benar, Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga kata Ali bin al-Madini, Allah subhanahu wa ta'ala hafizah hadad-din birajulaini. Allah itu menjaga agama ini dengan dua orang. Di masa lampau dengan dua orang. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan Abi Bakar. Fi ayyam riddah. Di saat orang-orang mulai murtad dari Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang tidak mau membayar zakat. Maka dengan ketegasan Abu Bakar yang memerangi mereka. Sampai Abu Bakar menyatakan, wallahi la uqatiluhum hatta yarudduna ilayya ma kana yarudduna ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya aku akan memerangi mereka sampai mereka mau memberikan kepadaku apa yang dahulu mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketegasan Abu Bakar ini akhirnya bisa ditumpas para murtadin, orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Sehingga Islam menjadi kuat. Dan manusia kembali merasakan kekuatan Islam. Dan musuh-musuh mulai kembali takut. Dan kaum muslimin mulai menjadi kuat. Karena sepeninggal Nabi SAW kondisinya sangat genting. Ya. Banyak orang-orang yang mulai goyang, terutama yang baru-baru masuk ke dalam Islam. Musuh-musuh mulai mengintai kapan kesempatan bisa menghancurkan kaum muslimin. Karena dianggap nabinya sudah mati, pastilah kaum muslimin menjadi lemah. Pada waktu itu hanya 3 daerah yang kokoh keislamannya. Mekah, Madinah, Taif. Tapi dengan ketegasan Abu Bakar yang melanjutkan peperangan Nabi SAW dengan mengutus dan tetap mengirimkan pasukan Usama bin Zaid ke wilayah Syam untuk memerangi Romawi. Dan kemudian mengutus diantaranya Khalid ibn al-Walid untuk menumpas para murtadin, orang-orang yang murtad yang tidak mau membayar zakat. Maka Islam kembali kuat. Musuh tidak berani sembrono. Orang-orang yang baru masuk Islam menjadi merasa aman. Karena dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan kaum muslimin tetap terkendali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Ali bin al-Madini bil Imami Ahmad. Allah menjaga agamanya ini dengan al-Imam Ahmad fi ayyamil mihnah. Pada hari-hari diujinya manusia tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Dengan keteguhan Al-Imam Ahmad seperti yang sudah kita kisahkan. Pada akhirnya kaum muslimin tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sampai hari ini Ahlus Sunnah menganut keyakinan ini. Bersumber kepada kitabullah Sunnah Rasul SAW dan Aqwalus Salaf. Ini Al-Imam Ahmad. Sehingga Allah menjaga agama ini dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, Al-Quran itu banyak sekali namanya. Al-Quran itu banyak sekali namanya. Sampai disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Adab Hamilil Quran, beliau menyebutkan sampai ada 55 nama. Sampai ada 55 nama. Tapi di antara nama-nama yang terkenal dari nama-nama Al-Quran, mungkin bisa kita sebutkan ada 5. Di antaranya adalah Al-Kitab. Al-Quran itu dinamai dengan Al-Kitab, sebagai kitab suci. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Itulah Al-Kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara namanya adalah Al-Quran. Ini yang paling ma'ruf. Iya kan? Di antara nama Al-Quran yang paling termasyhur, yang paling dikenal, yaitu apa? Ya Al-Quran. Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9 Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Di antara namanya yang terkenal juga Al-Furqan. Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-1 Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi seorang pemberi peringatan kepada segenap alam. Di antara namanya yang terkenal adalah At-Tanzil. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 Allah berfirman, Wa innahu latanzilu rabbil alamin. sungguhnya Al-Quran itu adalah tanzil, sesuatu yang diturunkan. Ya. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari pencipta alam semesta ini. Di antara namanya yang terkenal juga adalah Adz-Dzikr. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Adz-Dzikr, peringatan ini. Ya, dan kami yang akan menjaganya. Jadi, ya sekitar ada 5 lah yang paling terkenal. Al-Quran yang paling terkenalnya. Yang kedua, Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil, dan Adz-Dzikr. Ya. Nah. Tadi saya sebutkan An-Nawawi ya. Bukan An-Nawawi, tapi As-Suyuti. Ya, As-Suyuti yang menyebutkan di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau nukilkan dari Abul Ma'ali Azizi bin Abdul Malik yang dikenal dengan Syaizalah. Dia sebutkan ada sekitar 55 nama bagi Al-Qur'anul Karim. Taib. Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan wahidah ila sama'id dunya fi laylatil qadar. Ya. Allah menurunkan Al-Quran itu secara global. Ya. Allah menurunkan Al-Quran secara global, jumlah wahidah dalam satu kumpulan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 tahun atau 23 tahun secara bertahap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunanil Kubra dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Unzilal Qur'anu jumlatan wahidah ila sama'id dunya fi lailatul qadr." Ya. Al-Qur'an itu diturunkan secara global satu kumpulan ya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tsumma nuzzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian diturunkan setelah itu secara bertahap selama 20 tahun, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada peristiwa turun Al-Qur'an. Atau ada hukum yang akan dijelaskan, turun Al-Qur'an, atau ada satu masalah yang terkait, turun Al-Qur'an selama 20 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami pisahkan dia secara terpisah-pisah agar engkau membacakannya kepada manusia secara bertahap. Dan kami turunkan dia juga secara bertahap. Al-Isra ayat 106. Nah ini setelah diturunkan ke langit dunia jumlatan wahidah ya, dengan satu kumpulan secara global di malam Lailatul Qadar. Setelah itu turun kepada Nabi secara bertahap selama 20 tahun. Adapun keyakinan masyarakat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mereka yakini turun pada tanggal 17 Ramadan, itu keliru, salah. Enggak tahu dari mana itu asalnya mereka ambil. Bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan, iya kan? Sehingga pada tanggal 17 Ramadan itu dianggap sebagai malam nuzul Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. Gak tahu dari mana sumbernya mereka dapatkan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, yang sering mereka baca, bahkan di dalam sholat-sholat mereka, Allah mengatakan di dalam surah Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran dari atas langit sana, dari atas langit tujuh sana, ke langit dunia, jumlatan wahidah. Ya, secara global, satu kumpulan, semuanya. Kemudian diturunkan secara bertahap selama 20 tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam Lailatul Qadar itu kapan? Kapan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, di antara 10 malam terakhir itu ada pada malam-malam ganjilnya yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak ibadah di malam-malam ganjil itu untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Dan yang paling memungkinkan, yang paling mendekati kemungkinan besarnya pada malam 27. Datang pada sebagian riwayat as-sahih. Ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu paling mungkinnya adalah atau paling besar kemungkinannya adalah pada malam 27. Ya, walaupun tidak bisa dipastikan. Nah, sehingga mereka yang meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan, wallahu a'lam dari mana asal sumbernya. Ya. Yang lebih parahnya lagi, diperingati, dirayakan, disambut dengan berbagai macam acara. Ada yang khataman Al-Quran, ada yang memasang lilin, ya, membuat pencahayaan sehingga kelihatan lebih terang. Karena ini adalah malam nuzulul Quran dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak ada sumbernya, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, ya, di antara hukum Al-Quran bahwa membaca Al-Quranul Karim hendaknya dalam keadaan suci. Kita bersuci. Itu yang paling utama. Ya, meskipun orang yang tidak dalam keadaan suci, tidak berwudu, boleh membaca Al-Quran. Wanita yang haid pun boleh membaca Al-Quran. Baik dari hafalannya, atau dengan memegang mushaf. Menurut pendapat yang paling rajih, karena tidak ada dalil yang sharih yang melarang wanita haid untuk memegang mushaf Al-Quranul Karim. Tidak ada dalil yang sahih, sharih, ya, sahih dan nyata terang bahwa wanita haid dilarang memegang Al-Quran. Tidak ada. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, bahwa boleh wanita haid untuk memegang mushaf Al-Quranul Karim. Ya, dan boleh membacanya dari mushaf Al-Quranul Karim atau dari hafalannya. Nah, dan di antara hukum membaca Al-Quran bahwa pertama, orang yang membaca Al-Quran disyariatkan, dianjurkan untuk dia membaca Al-Quran itu dengan beristiazah terlebih dahulu. Allah menyatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. An-Nahl ayat ke-98. Jadi kalau membaca Al-Qur'an beristiazah. Ya. Nah, kalau dia di awal surat Setiap surat Al-Quran itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita beristi'adzah juga membaca basmalah. Jadi kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat dari awalnya. Ya. Karena setiap surat dari Al-Quran itu dimulai dengan Al-Basmalah. Ya. Al-Basmalah itu bahagian dari ayat Al-Quran. Baik, kecuali pada satu tempat. Ya. Yang tidak ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu di awal surat At-Taubah atau dengan nama lainnya pada awal surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah yaitu At-Taubah. Ya, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para ulama menjelaskan hal ini diantaranya seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa karena Al-Anfal dengan At-Taubah itu dianggap sebagai surat yang bersambung. Ya. Isinya tentang jihad. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kasih sayang Allah untuk perintah atau syariat bertaubat. Jadi dianggap sebagai satu surat antara Al-Anfal dengan At-Taubah sehingga tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, demikianlah. Ya, tidak ada di awal surat Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baro'ah. Nah, jadi, kalau kita membaca Al-Quran di awal surat, kita baca isti'adzah, kemudian basmalah. Kalau di tengah surat, cukup isti'adzah saja. Tidak perlu membaca bismillah. Cukup kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baca ayat. Ya, enggak usah baca basmalah. Nah. Ini di antara hukumnya. Kemudian di antara hukum membaca Al-Qur'an adalah apabila Al-Qur'an itu dibacakan maka hendaklah kita mendengarnya, menyimaknya, jangan sibuk dengan hal lain. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan oleh kalian Al-Quran yang dibacakan itu. Wa ansitu. Dan diamlah kalian. Al-insat. Ini lebih dari hanya sekedar as-sukut. Kalau as-sukut. Kalau dikatakan kepada seseorang. Uskut. Diamlah engkau. Artinya uskut. Min kalamika hadha. Diam engkau dari pembicaraanmu ini. Ya. Tapi engkau boleh berbicara dengan pembicaraan lain. Hanya disuruh diam dari pembicaraannya itu saja. Itu uskut. Ya. Tapi kalau dikatakan ansit. Artinya diamlah engkau. Tapi maksudnya ini lebih mengandung makna yang lebih dalam. Artinya ansit min ayyi kalam. Artinya diamlah engkau dari ucapan apa saja. Diam. Nah itu bedanya as-sukut dengan al-insat. Nah di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan waskutu. Dan diamlah kalian. Tidak itu lafadznya. Lafadznya apa? Wa ansitu. Dan diamlah kalian dari pembicaraan apapun juga. Maka kalau Al-Quran dibacakan kepada kita. Baik oleh orang yang langsung membacakan Al-Quran. Atau oleh rekaman kaset. Atau oleh rekaman file atau apa saja, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran diamlah dari semua pembicaraan yang ada. Diam. Dengarkan. Istami'u lahu. Dengarkan, perhatikan. Ya. Ini adab terhadap Al-Qur'an kalau kita memuliakannya. Kalau kita mengagungkannya sebagai kitab suci dan pedoman kita. Maka bacaan Al-Qur'an itu bukan seperti pengganti musik. Ya kan? Nah, karena kita salah kaprah dalam mensikapi Al-Qur'an, kita anggap Al-Qur'an itu seperti gantinya musik. Sehingga kita setelah Al-Qur'an, kita ngobrol sana sini, ketawa ketiwi, cekakak cekikik. Ini Al-Qur'an sedang dibacakan. Walaupun itu hanya rekaman, walaupun itu hanya file yang disetelkan. Ya, kita sibuk dengan berbagai pembicaraan kita, dengan berbagai kegiatan kita. Ya, bahkan kita bersenda gurau ketika dibacakan Al-Qur'an tanpa memperhatikannya. Ini artinya kita tidak berakhlak terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak seperti musik. Ya, maka sikapi Al-Qur'an dengan baik. Kalau ada Al-Qur'an dibacakan, diem. Ansitu. Ya. Jangan bicara sedikit pun. Ya. Oh, saya mau bicara, saya ada keperluan. Matikan. Matikan itu rekaman. Ya. Matikan. Tujuannya apa? Supaya kita mengagungkan Al-Qur'an. Dia itu kalamullah. Ya, kitab suci kita, pedoman kita. Ya. Matikan. Kalau kita sudah siap untuk mendengarkan kembali, baru hidupkan. Kadang di sebagian rumah, ya, lomba itu antara baca Al-Qur'an dengan teriak anaknya. Ya, Al-Qur'annya murattalnya kencang, ya kan? Anaknya juga jerit-jerit kencang. Wah, wah gitu kan. Sedang teriak-teriak nangis minta makan sarapan pagi. Ya. Ini kita berarti tidak berakhlak terhadap Al-Qur'an. Setel murattal itu kalau kita sudah siap mendengarkan. Ya enggak apa-apa sambil dengan kerjaan lain. Tapi kita mengerjakan pekerjaan itu dalam keadaan kita juga mendengarkan, memperhatikan Al-Qur'an yang dibaca. Misalnya sambil nyuci, kalau ibu-ibu di rumah, ya sambil nyuci, sambil masak atau yang lainnya. Ya kan, daripada dia bengong, ya mikir ini dan itu, dia setel murattal Al-Qur'an, sambil dia dengarkan, dia lakukan kegiatan rumahnya. Enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia enggak siap untuk mendengarkan, memperhatikan, matikan. Nah, begitu pula dengan ikhwan, khususnya yang punya mobil ini. Saya perhatikan ikhwan itu dia punya mobil otomatis. Ya. Apa istilahnya sekarang? Matic ya. Begitu dibuka pintunya, dihidupkan mesinnya, begitu mesin hidup bunyi murattal. Ya. Dia buat secara otomatis. Dalam keadaan dia tidak siap untuk mendengarkan, untuk memperhatikan bacaan Al-Qur'an itu. Ya, terkadang kita di mobil itu ngobrol, cekakak cekikik, atau sibuk dengan pembicaraan kita. Ya, ini murattal terus dibacakan. Ini namanya tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah mengatakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Dan diamlah kalian. Nah, mungkin ini saja yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Ya, mengenai Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tayyib, insyaAllah kita lanjutkan pada pukul 1 nanti. Kepada pembahasan yang berikutnya. Mengenai penjelasan melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan bagaimana orang yang bermimpi untuk melihat Allah. Nah, Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ba'da dzuhur pukul 1 insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.